hafizahullahu ta'ala. Untuk itu bagi peserta yang sudah hadir, mohon untuk segera mempersiapkan diri. Sembari menunggu Ustadz mempersiapkan diri, insyaallah daurah akan berlangsung seperti biasa, terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama dari pukul 8:30 sampai pukul 10:15. Sesi kedua dari pukul 10 sampai pukul 11:30. Sesi ketiga pukul 13 hingga 14:30. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan dorah kita mengambil faedah dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, pembahasan yang telah kita lalui kemarin. Kita telah melalui mukadimah yang beliau sampaikan, yang beliau di awal mukadimahnya menyampaikan kepada kita bahwa dinul Islam din yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh manusia, dan agama ini adalah agama yang wasthiyah, agama pertengahan, agama yang tidak ada unsur padanya ghulu atau tafrid, sehingga penyimpangan dari agama ini bentuknya adalah ghulu, ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrid itu meremehkan. Dan yang paling layak menyandang gelar, kelompok yang paling layak mereka benar-benar dikatakan wasthiyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka benar-benar berusaha untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang para sahabat telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik, mukmin sejati, orang-orang yang telah membuktikan kejujuran iman mereka dan yang paling lurus dalam beragama, sebaik-baik generasi. Dan penamaan Ahlussunnah wal Jamaah bukan perkara yang aib, karena penamaan ini penamaan dalam rangka untuk membedakan dengan ahlul bidah yang asalnya Islam cukup dengan Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah yang menamai kalian muslimin sejak zaman dulu. Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya hanya dua, Islam atau kafir. Muslim adalah pengikut Nabi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kafir adalah mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman berkembang, bermunculan bid'ah-bid'ah, maka para ulama mengangkat nama-nama yang juga terambil dari nama-nama yang masyru' dalam nas-nas hadis, atau nama-nama yang merupakan kelaziman dari manhaj yang diikutinya, semisal nama Al-Firqah Najiyah, Taifah Al-Mansurah, Ini nama-nama yang terambil dari nas atau nama yang merupakan kelaziman tegaknya mereka di atas manhaj yang hak. Semisal ini ahlul athar, ahlul hadis, kemudian as-salafi, yang penamaan yang baik yang terambil dari nas atau yang merupakan kelaziman manhaj mereka, hakikatnya sama, yaitu bertemu pada sikap mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam beragama. Dan beliau telah sampaikan pula kewajiban setiap kita untuk benar-benar mengikuti tariqah al-sunnah wal-jamaah. Kemudian beliau mulai masuk pada pembahasan menjelaskan tentang definisi beberapa istilah, di antaranya ada definisi tentang as-sunnah, menjelaskan mana sunnah secara bahasa maupun secara istilah, kemudian penjelasan tentang nama ahlus sunnah wal jamaah, yang nama ini ahlus sunnah secara umum adalah mereka yang tidak masuk golongan Syiah, sehingga dunia terbelah menjadi dua, ahlus sunnah Syiah. Tapi ahlus sunnah secara khusus adalah orang mereka tidak menyimpang dari sunnah Nabi, sehingga mereka bukan sebagaimana Jahmiyah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, dan yang semisal mereka, mereka yang benar-benar memiliki akidah yang lurus, manhaj talak yang lurus, yang terbedakan dengan ahlul bidah, yang intimaknya ahlus sunnah, keterikatannya ahlus sunnah hanya kepada sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Adapun ahlul bidah, keterikatan mereka dengan ada yang ashas, pribadi-pribadi, semisal Jahmiyah, semisal Zaidiyah, semisal Ulabiyah, semisal Qaramiyah, semisal Asy'ariyah, atau juga mereka nisbatnya kepada itu usul bid'ah mereka atau menjadi pokok bid'ah mereka, Rafidah, karena mereka Ar-Rafdu, menolak untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Qadariyah, usul bid'ahnya, prinsip bid'ah mereka mengingkari takdir. Sufiyah, yang mereka berpenampilan dengan baju suf, wool. Batiniyah, yang mereka menganggap bahwa nas ini ada yang zahir, ada yang batin. Murji'ah, mereka yang memisahkan amal dari iman, sehingga nisbatnya kepada usul bid'ah mereka. Ada nisbatnya kepada perbuatan mereka yang menjadikan mereka, yang mereka keluar dari penguasa kaum muslimin, semisal Khawarij, Khuruj Anil Hukam, yang mengadakan pemberontakan pada penguasa muslimin yang mereka anggap zalim, Mu'tazilah, I'tizal, yaitu nyempal keluar dari alaqahnya gurunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan ikhwan fillah, yaitu wa hadhil alqab, halaman 23. Iya. Betul. Wa hadhil alqab asy-syarifah, tukhalifu ayya laqabin kan li ayyi firqatin kanat min wujuh. Laqab yang mulia ini itu al-sunnah wal jamaah salafiyah al-firqatun najiyah taifa al-mansurah, semuanya nafat yang menunjukkan satu hakikat yang sama. Laqab-laqab atau gelar-gelar yang mulia ini menyelisihi gelar manapun dari firqah-firqah yang ada, dari firqah al-bidah, min wujuhin, dari beberapa sisi. Satu, annaha nasabun lam tanfasil walau lilahdoh anil a'im anil ummatil islamiyah mundu takwiniha ala manhajin nubuwah. Nama al-sunnah wal jamaah salafiyah taifa al-mansurah, nama-nama ini semuanya adalah nisbat yang punya nasab lan tanfasil, yang tidak terpisah sama sekali dari umat Islam sejak zaman awal yang mereka di atas manhaj nubuwah. Enggak ada keterputusannya sama sekali. Karena al-sunnah wal jamaah silsilahnya adalah nabi, para sahabat, para imamatus sunnah yang terus mewarisi agama mereka. Dari waktu ke waktu mereka bisa tunjukkan, ini nasab saya dalam beragama. Ini nasab saya dalam beragama. Sehingga mereka punya silsilah yang jelas, yang benar, sampai pada nabi dan para sahabat nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dia bisa buktikan tentang apa yang menjadi sikap dia dalam agama. Faya tahwi jami'al muslimin ala tariqatir ra'il al-awwal. Manhaj ini mencakup semua kaum muslimin di atas manhajnya generasi yang pertama. Wa man yuqtada bihim fi talaqil ilmi, dan setiap yang mereka mengikuti atau meniti generasi awal dalam mengambil ilmu, sehingga silsilah ilmunya, pewarisan ilmunya, silsilahnya sangat jelas. Nabi kepada para sahabat, kemudian sahabat turun kepada tabi'in, kemudian tabi'in turun kepada atba'ut tabi'in, sehingga mereka memiliki nasab yang jelas dalam pemahaman agama. Wa tariqati fahmi, baik dalam pengambilan ilmu maupun dalam tariqah pemahaman dalam memahami agama. Mereka bisa buktikan bahwa pemahaman seperti ini adalah pemahaman salaf. Dia bisa tunjukkan mana pemahaman salaf yang, atau mana pemahaman dia bukan pemahaman pribadi tapi pemahaman salaf. Dia bisa tunjukkan. Wa bi tabi'ati dakwah ilaih, demikian pula dengan karakteristik tabiat dakwah, dakwah mereka juga dakwah di atas manhaj salaf. Seperti ciri khas dakwah salaf, dakwah tauhid. Artinya tauhid merupakan dakwah awal, pertama dan utama, dan yang paling difokuskan, karena ini merupakan dakwatul anbiya wa rusul, dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Wa daruratil in wa daruratin hisalil firqah an-najiyah fi al-sunnah wal jamaah, dan pentingnya membatasi mereka yang berjalan di atas tariqah yang lurus ini dalam pengambilan ilmu, dalam pemahaman, dalam dakwah, pada firqah an-najiyah yang selamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang mereka memiliki sumber awal generasi yang dipuji Allah, dipuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wahum ashabu hadzal manhaj, mereka adalah pemilik manhaj yang lurus ini, wa ya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamah, mereka kelompok yang tidak akan pernah punah, akan terus ada, akan tetap langgeng sampai hari kiamat. Ahdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini terambil atau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatun min ummati mangsuratan alal haq, tidak akan pernah berhenti, artinya ada terus, senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini, yaitu kelompok yang mangsurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala, alal haq, yang mereka senantiasa di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka jauh dari penyimpangan-penyimpangan sebagaimana firaqud dhalah, karena mereka benar-benar ketat dalam mewarisi agama mereka dari pendahulu-pendahulunya, dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang terus terwariskan dari generasi ke generasi, yang tidak pernah punah dalam mewarisi ajaran awal dari generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini termasuk di antara bagian penjagaan Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, Al-Quran, dan kami yang memeliharanya. Terpeliharanya Al-Quran, ikhwan, lafdhan wa maknan. Lafadznya Allah pelihara, dan ini diantaranya dengan munculnya atau banyaknya para huffaz, para penghafal Quran, termasuk banyaknya mereka yang menguasai qiraatus sab'ah, sebagaimana Al-Quran diturunkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sisi lafaz, penjagaan lafaz. Dari sisi penjagaan makna, munculnya para ulama yang senantiasa mengemban ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW, yang panglimanya adalah Ahlul Hadith, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yahmilu hadhal ilma min kulli khalafin udulu yan fauna tahrif al ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Ilmu ini, jadi ilmu warisan Nabi, akan diemban oleh setiap generasi dari kalangan orang yang adilnya. Ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang benar-benar senantiasa mewarisi warisan Nabi dan para sahabatnya. Yan fauna tahrif al ghalin, yang para ulama ini akan senantiasa menjadi barisan terdepan dalam menolak sikap-sikap ekstremnya orang-orang yang ghulu, yang sikap ekstrem ini adalah sumber kesesatan, ada di antara sebab sesatnya manusia dari agama Allah Ta'ala. Wantihal al-mubtilin, dan yang membongkar kebatilannya ahlul batil, sehingga setiap kebatilan yang berusaha untuk disusupkan ke dalam ajaran Islam, maka akan senantiasa ditolak para ulama, dibongkar para ulama, sehingga Islam tetap dalam keasliannya, terjaga dalam keasliannya. Wa ta'wil al-jahilin, dan para ulama yang akan meluruskan ta'wilnya orang-orang yang bodoh. Rusaknya agama itu diantaranya dengan keberadaan ahlul ghulu, orang-orang yang ekstrim dalam beragama, ahlul batil, yang akan menyusupkan kebatilan-kebatilan dalam agama, atau juhala, orang-orang bodoh yang berbicara tentang agama Allah. Maka tidak ada penyimpangan yang muncul kecuali para ulama akan tampil meluruskan segala macam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan ini merupakan bagian penjagaan makna Al-Quran. Munculnya para ulama ahlul hadith dan ulama yang senantiasa meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, annaha tahwi kullal Islam. Al-Sunnah wal Jamaah dengan manhaj yang ditampilkannya itu mencakup semua Islam. Al-Kitab wa Sunnah faya la faya la takhtasu bi rasmi yuhalifu al-kitab wa sunnah ziyadatan aw nuqsan. Bahwa Al-Sunnah wal Jamaah dengan manhajnya mencakup semua Islam, yaitu kitab sunnah. Tidak ada yang rumusan khusus, tidak ada perkara khusus. Takhtasu bi rasmin, tidak ada ajaran khusus yang menyelisih kitab dan sunnah, baik dalam bentuk ziyadatan wa naqsan, baik dalam bentuk tambahan atau pengurangan. Al-Sunnah tidak menambah, tidak mengurangi. Orang yang paling berusaha, kelompok yang paling benar-benar untuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Di antara perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ikhwan fillah, beliau mengatakan amantu billah wa ma jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang datang dari Allah taala. Bagaimana cara mengimani Allah dan semua yang datang dari Allah taala, ikhwan? Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pula beriman kepada Rasulullah sallam dengan semua apa yang datang dari beliau. Ala muradi Rasulullah sallam, sesuai dengan kehendak yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Sunnah, orang yang paling semangat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan Ahlul Bidah yang mereka memahami apa yang Allah inginkan dan Rasulnya dengan akal mereka, dengan perasaan mereka, dengan kemauan mereka, sehingga berapa banyak ayat yang ditakwil, ditahrif, berapa banyak hadis yang didustakan, yang mereka tolak atau mereka simpang-simpangkan karena agama mengikuti mereka, bukan mereka yang punya semangat besar untuk benar-benar mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Yang ketiga, anna alqabun minha ma huwa sabitun bi sunnah sahihah wa huwa wa minha ma lam yabrus illa fi muwajahati ahli al-ahwa wal firaq ad-dhalah liraddi bid'atihim. Al-Sunnah wal Jamaah dan lakob yang semisalnya adalah gelar-gelar yang semuanya itu sabit ada dalam sunnah yang sahihah. Al-Firqah An-Najiyah, Taifah Al-Mansurah, ini semuanya ada dalam sunnah. Atau diantara namanya juga adalah tidaklah dimunculkan malam yabrus illa fi muwajahati alil ahwa, atau nama yang dimunculkan tidak lain dalam rangka untuk yaitu menentang ahlul ahwa, untuk menentang al-firaqud dalah, menentang kelompok-kelompok sesat, liraddi bid'atihim, dalam rangka untuk menolak bid'ah-bid'ah mereka, wa tamayyuz anhum, dan nama-nama itu dalam rangka tamayyuz, dalam rangka pembeda, tamyiz, pembeda antara mereka dengan al-bid'ah, al-sunnah, karena intimanya kepada sunnah, al-firqatun najiyah, karena selamatnya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, al-taifal mansurah, dari nas nabi, yang mereka adalah kelompok yang layak ditolong Allah Ta'ala, karena menegakkan tauhid dan ittiba, dan beragama sesuai dengan salaful ummah, salafi, karena mereka nisbat kepada para salaf, beda dengan al-bid'ah yang mereka menamai dengan bid'ah-bid'ah mereka, Qadariyah, Rawafid, Maturidiyah, kemudian Sufiyah, dan semisal yang lainnya lagi. Sehingga untuk membedakan dengan al-bid'ah. Wa ib'atul khulati bihim wali munabadatihim, dan dalam rangka untuk yaitu menjauhi percampuran dengan mereka, dan dalam rangka untuk membungkam bid'ah-bid'ah mereka. Falamma dhaharat al-bid'atu tamayyasu bisunnah, tatkala muncul bid'ah, maka al-sunnah memunculkan untuk membedakan dengan mereka dengan sunnah, sehingga al-sunnah lawan dari ahlul bid'ah. Al-sunnah yang benar-benar kencang dalam memegangi sunnah ketika munculnya bid'ah-bid'ah yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Walamma hukima ro'yu tamayyasu bil hadith, ketika ro'yu jadikan sebagai hukum, hukum itu adalah mewarnai keputusan-keputusan mereka dalam beragama. Ar-ro'yu mewarnai keputusan-keputusan mereka dalam beragama, sehingga pikiran-pikiran mereka banyak diwarnai dengan ro'yu mereka dalam beragama. Maka al-sunnah membedakan mereka dengan hadith, sehingga ahlul hadith, orang yang benar-benar senantiasa bertumpu dengan hadith-hadith Nabi. Sehingga para ulama ahlul hadith, mereka senantiasa merujuk kepada hadith Nabi. Al-ro'yi, mereka merujuknya kepada ro'yu-ro'yu mereka. Maka mereka sering menggelari al-sunnah dengan yaitu hasawiyah, tolol, orang yang letterlek, tolol, bodoh, ya ini otaknya kayak gak jalan. Ini celaan kepada al-sunnah, karena mereka mengandalkan ro'yu mereka. Bil hadith wal athar, sehingga dikenal dengan al-hadith, al-athar. Walamma farsatil bid'a'u wal ahwa'u fil khulufi, ketika tersebar bid'a-bid'a dan ahwa pada generasi akhir, tersebarnya berbagai macam bid'a-bid'a dan hawa nafsu, ahwa, maka tamayyasu bi hadis salaf, al-sunnah membedakan mereka dengan yaitu salaf. Ketika mereka membuat berbagai macam bid'ah-bid'ah, ahwa-ahwa, maka al-sunnah memunculkan dengan salaf, nisbat kepada para salaf, beragama mereka sebagaimana para salaf, para sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, wa hakadha, dan demikian seterusnya. Sehingga nama-nama itu dalam rangka tamyiz, untuk membedakan dengan berbagai macam kelompok alul bid'ah, alul ra'yi, alul ahwa. Yang keempat, anna aqdal wala wal bara wal muwalah wal muadah ladaihim huwa ala al islam la ala rasmi bismin muayyanin. Ikatan wala wal bara yang ada pada alus sunnah, al muwalah wal muadah, pertalian, pembelaan, loyalitas, dan permusuhannya, bagi Ahlussunnah itu adalah huwa alal Islam. Itu berdasarkan Islam. Berdasarkan standar al-haq. La ala rasmi bismin muayyanin. Bukan dengan yaitu ajaran nama tertentu. Golongan-golongan tertentu. Wala ala rasmi mujarrad, juga bukan dengan ajaran atau propaganda semata. Innama huwal kitab wa sunnah fahasb. Maka Ahlussunnah wal Jamaah loyalitasnya, permusuhannya tegak dengan Quran dan sunnah semata. Antum melihat kelompok-kelompok ikhwan yang ada di tengah-tengah muslimin, yayasan, organisasi, ormas, partai, segala macam, wala wal barok mereka adalah hisab. Adalah hisab. Pokoknya kalau sudah masuk kelompok ini, teman. Yang bukan masuk kelompok ini, bukan teman. Pokoknya yang masuk kelompok ini, bebas ceramah. Walaupun ada yang sufi, ada yang liberal, ada yang syiah, ada yang khawarij, ada yang macam-macam. Pokoknya sekelompok, oke, boleh bebas bicara. Walaupun ahlul Quran, ahlul hadith, ulama, ilmunya Masya Allah, tapi bukan kelompok ini, gak bisa. Tidak recommended. Sehingga recommended dan tidak recommendednya itu, wala wal baroknya, loyal dan tidaknya, itu bukan karena kitab dan sunnah. Beda dengan salaf. Anda berpemahaman salaf enggak? Maka di sini para ulama bagaimana mengajarkan kita mengambil ilmu. Guru yang Anda ambil ini ilmunya, mereka di atas manhaj salaf atau enggak? Bukan organisasinya apa? Dia bermanhaj salaf atau enggak? Jangan dilihat dulu nangis-nangisnya, oh pinternya, oh hafalannya, oh Masya Allah. Bukan itunya. Tapi dia di atas manhaj salaf atau enggak. Sehingga walaknya dengan yaitu manhaj, dengan manhaj, yaitu kitab dan sunnah, dan apa yang diwaris dari para salaf. Bukan dengan kelompok, bukan dengan hisab, bukan dengan organisasi, bukan dengan partai. Sehingga pembelaannya pembelaan pada Quran dan sunnah. Pembelaannya kepada manhajus salaf, bukan kepada perorangan atau kelompok, organisasi, ormas, partai dan semisalnya. Kemudian yang kelima, anna hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum lita'assub li syakhsin duna rasulullah sallam. Lakob-lakob Ahlussunnah, Firqatul Najiyyah, Thaifatul Mansurah, mereka seruan-seruannya itu bukan kepada ta'assub kepada pribadi-pribadi atau golongan, tapi hanya kepada Rasulullah SAW. Ta'assubnya bukan kepada pribadi-pribadi selain Nabi. Ta'assubnya kepada Islam, kepada sunnah, kepada Nabi. Bukan kepada yaitu pribadi, pribadi tokoh-tokoh tertentu. Yang menjadi standar kebenaran adalah Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Al-bidah yang standar tokoh-tokoh mereka. Tokoh mereka seakan menggantikan Nabi, sehingga menyelisih tokoh mereka al-bidah cocok dengan tokohnya Ahlussunnah. Ini adalah loyalitas al-bidah, bukan loyalitas Ahlussunnah. As-sadis yang keenam, anna hadhil alqab la tudhi ila bid'atin. Ahlussunnah, lakob-lakob sunnah, alul hadith, alul athar, taif al-mansurah dan semisalnya adalah lakob-lakob yang tidak menjadi perantara kepada bid'ah, tidak mengantara kepada bid'ah-bid'ah. Wala maksiat, tidak kepada maksiat. Wala asobiyah li syaksin, tidak kepada asobiyah tertentu. Orang tertentu, asobiyah muayyanin, ketentu orang atau hisab atau organisasi yang semisalnya. walali taifatin muayyanatin, dan bukan pada taifah tertentu, kelompok tertentu. Sehingga lakob ini mengantarkan al-sunnah, mengantarkan kepada bagaimana bertindak di atas sunnah, betul-betul terikat dengan sunnah, berdakwah dengan sunnah, menghidupkan sunnah. Lain dengan al-bidah, kadang terikatnya dengan pribadi tertentu yang dia agul-agulkan, yang dia unggulkan, yang dia jadikan sebagai standar walak wal barak. Tidak pula mengantarkan pada bid'ah-bid'ah, qadariyah, mengantarkan pada pemahaman mengingkari takdir, jahmiyah, mengantarkan pada pemahaman mengingkari nama dan sifat, murjiah, mengantarkan pada pemahaman yaitu memisahkan amal dengan iman, dan seterusnya. Al-sunnah mengantarkan dia untuk betul-betul tegak di atas sunnah, sehingga meluruskan atau sehingga dibenarkan, tidak dibenarkan, standarnya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bebas, yang penting bagaimana terikat dengan sunnah Nabi, bukan dengan organisasi tertentu, bukan dengan kelompok tertentu atau orang tertentu. Sekarang pembahasan berikutnya, pembahasan tentang ta'rif bimusamayat, pembahasan tentang yaitu beberapa ta'rif penamaan al-sunnah wal jamaah, nama-nama yang masyru' wala nasra'u fi ta'rif. Dan sekarang kita bicara tentang ini beberapa istilah-istilah yang merupakan nama lain daripada al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah memiliki beberapa nama, dan perlu kita perjelas makna dari nama-nama tersebut. Awalan yang pertama, ahlu sunnati wal jamaati. Hadal ismu minal asma'il mashhurah allati urifa biha ahlu sunnah. Nama ini adalah nama-nama yang paling tenar, termasuk nama yang sangat tenar yang dikenal dengan nama itu, yaitu al-sunnah. Wa wa yutlaqu maqrunan bisunnah, dan dia di ini mutlakan dengan sunnah. Fa yuqal ahlus sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah. Waqad yaridu munfaridan, terkadang juga datang sendiri al-sunnah, ahlul jamaah, tapi biasanya yaitu nyambung ahlul sunnah wal jamaah. Jarang sekali, wawwa qalil, datang sendiri-sendiri itu jarang sekali. Seringnya datangnya atau penamaannya ahlul sunnah wal jamaah. Wal ghalib iqtiranuhum bisunnah, yang keumumannya al-jamaah itu disandingkan dengan al-sunnah, sehingga al-sunnah wal jamaah. Qala Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, berkata sallallahu alaihi wasallam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, fa inna sunnata maqrunatun bil jamaah, sesungguhnya as-sunnah disandingkan dengan jamaah. Kama annal bid'ah makrunatun bil furqah, sebagaimana bid'ah disandingkan dengan furqah. Sehingga fayuqal, sehingga dikatakan ahlu sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Karena ahlu sunnah seringnya mengantarkan kepada al jamaah, kelazimannya mengantarkan kepada al jamaah, berjamaah, bersatu di atas al haq dan bersama dengan penguasa muslimin, tidak bercerai-berai. Karena watak tabiat al-sunnah, mereka bersatu di atas al-haq. Al-bid'ah wal-furqah, beda dengan al-bid'ah, mereka lah furqah, senantiasa berpecah belah, karena mereka menjadikan pijakannya adalah bid'ah-bid'ah mereka. Setiap tokoh bisa mengeluarkan bid'ah, Setiap tokoh bisa mengeluarkan bid'ah, sehingga buat kelompok, sebanyak tokoh yang bisa mengeluarkan bid'ah, jadilah berpecah belah. Maka segatuannya kalau al-sunnah wal jamaah, gatuannya kalau al-usul bid'ah wal furqah, karena kelazimannya begitu. Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ismi, adapun diantara sebab penamaan dengan nama ahlu sunnah wal jamaah, annahum qad tamayyasu bimizatain azimatain, ahlu sunnah wal jamaah diistimewakan dengan dua keistimewaan yang sangat agung. Satu, tamassukuhum bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta saru ahlaha, sehingga mereka menjadi pemiliknya, ahlu sunnah. Karena berpegang teguh dengan sunnah, maka dikatakan ahl, ini sahih pemilik, ahl itu yang berhak. Bi khilafi sairil firaq, beda dengan berbagai macam kelompok-kelompok yang ada. Faya tatamassak bi araiha wa ahwaiha, adapun firqa-firqa itu dia berpegang dengan ra'yu-ra'yu mereka, dengan hawa-hawa mereka, sehingga mereka bicara agama dengan ra'yunya, dengan hawanya. Dan anda bisa bedakan bagaimana ahlu sunnah, bagaimana ahlul bid'ah, ahlul ra'yi, ahlul ahwa. Kalau berbicara agama, anda bisa bedakan. Anda biasa ngaji di kalangan para ulama, para ustaz ahlu sunnah yang membawakan dalil-dalil yang jelas, lalu antum duduk di majelisnya ahlul bidah, maka anda bisa rasakan perbedaan bagaimana duduk di majelis ahlus sunnah, bagaimana duduk di majelisnya ahlul bidah. Demikian juga wa aqwali qadatiha, mereka yang mereka pegangi adalah pendapat-pendapat para pemimpin mereka. Para pemimpin mereka yang mereka pegangi adalah itu, walaupun berselisih dengan nas, yang jelas-jelas berselisih dengan nas. Sebagian orang ketika ditunjukkan, begini loh amalan yang benar itu, ini nasnya begini, apa katanya? Tapi kita mempertahankan ciri khas. Sehingga dia anggap kalau mengikuti nas-nas sunnah tadi, lalu dia kehilangan ciri khasnya. Sehingga dalam rangka mempertahankan ciri khasnya, maka dia tolak sunnah, dia tolak al-haq. Seakan-akan ambyar kalau dia kemudian yaitu mengikuti sunnah dan kemudian hilang ciri khas yang mereka banggakan. Maka kullu hisbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki, bukan berbangga dengan sunnah Islam yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faya la tunsabu ila sunnah, dia tidak dinisbatkan kepada sunnah. Wa inama tunsabu ila bida'iha, tapi dia dinisbatkan kepada, dinasabkan kepada bid'ah mereka. Au ila a'immatihim, atau dinisbatkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Au ila af'alihim, atau disebutkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisih sunnah, kama taqaddam, seperti yang telah kita jelaskan yang lalu. Ini misah yang pertama, keistimewaan yang pertama. Wal misatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah, annahum ahlul jamaah, mereka adalah ahlul jamaah. Lijtima'ihim alal haq, disebabkan berkumpulnya mereka di atas al-haq, sehingga mereka berkumpul di atas al-haq. Yang menyatukan mereka adalah al-haq, sehingga ahlus sunnah tidak perhatian dengan ajakan persatuan-persatuan yang tidak di atas al-haq. Bahkan ada orang yang menyerukan persatuan-persatuan tanpa tidak dan tidak boleh membicarakan tauhid dan sunnat ittiba. Tidak boleh dalam persatuan ini bicara tauhid dan ittiba. Terus mau bicara apa? Persatuannya di atas apa? Perintahnya itu wala tafarraqu atau pakai wa'tasimu bihablillah ikhwan. Wa'tasimu bihablillah jami'an atau langsung wala tafarraqu? Hah? Gimana ayatnya? Ayatnya wala tafarraqu atau wa'tasimu bihablillah jami'an baru kemudian wala tafarraqu. Yang mana? Yang pakai wa'tasimu bihablillah jami'an. Bersatunya itu dengan memegangi tali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam menyingkiri tali Allah taala. Bersatu dengan tidak sama sekali urusan dengan tali Allah, tapi persatuan yang mengikat hanyanya persatuan yang mengikatnya tali Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam, ikatan akidah. Ikatan yang akan langgeng sampai hari kiamat. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Semua mereka yang bersaudara, berkawan kental, berakrab, berkawan karib di hari kiamat kelak akan berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya kecuali mereka yang menegakkan persahabatannya di atas ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Anahum alul jama'ah licitimaihim alal haq wa adami tafarukihim, dan mereka tidak bercerai-berai. Bihilafil firak al-ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya, kelompok alul bidah. Fa'innahum la yajtami'una alal haq, mereka tidak berkumpul di atas al-haq, tapi mereka berkumpul di atas kepentingan yang mereka inginkan. Pokoknya kalau mau mendaftar jadi anggota, sudah beres, berarti sekelompok, bersatu kita, tanpa mau lihat dia liberal, dia sufi, dia kemudian penggiat amalan bid'ah, atau dia rusak pemikiran yang lainnya. Pokoknya mau jadi anggota teman, kelompok. Sehingga mereka tidak berkumpul di atas al-haq. Yang membuat mereka berkumpul bukan al-haq. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum. Mereka mengikuti ahwa mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka tidak, yaitu tidak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka. Bukan kebenaran yang mengumpulkan mereka. Sehingga yang mengumpulkan mereka adalah ara, ahwa, bukan al-haq yang mengumpulkan mereka. Yaqulu Syekhul Islam fi tarifi ahli sunnah, Syekhul Islam berkata saat mendefinisikan al-sunnah, hum al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin. Dan berpegang teguh dengan apa yang menjadi kesepakatan atau ijma' as-sabiqun al-awwalun, orang-orang generasi pertama, muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini al-sunnah. Begitulah manhaj dan al-sunnah dalam kehidupan ini. Sehingga Anda benar-benar dibuat free. Yang penting di atas al-haq, di atas sunnah, di atas hujah. Mana hujah Anda? Ini yang menjadikan seorang benar-benar dia tegak di atas kebenaran, tidak terikat atau dia karena kelompok organisasi, tidak karena dia terikat dengan personnya. Sehingga Ahlussunnah enggak pakai KTA, kartu tanda Ahlussunnah, enggak pakai dipecat, enggak pakai kemudian masuk lagi. Yang mengikat adalah al-haq. Anda di atas al-haq atau enggak, itu Ahlussunnah. Sehingga tidak ada Ahlussunnah berdiri tahun sekian, pendirinya ini, enggak ada. Ahlussunnah pendirinya Rasulullah SAW, kemudian generasi terbaiknya para sahabat, dan yang mengikuti mereka, mereka ada otomatis Ahlussunnah. Yang kedua, Ahlul Hadith. Ahlul Hadith minal asma allati yusamma biha Ahlussunnah wal Jamaah Ahlul Hadith. Di antara nama yang dinamakan dengannya Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlul Hadith. Nama lain Ahlussunnah wal Jamaah, nama yang mirip, nama lainnya adalah ini Ahlul Hadith. Wahada yaridu kathiran fi kalami kathirin minal a'immah. Nama Ahlul Hadith ini banyak disebut dalam perkataan para imam-imam, seperti memanya ka Syekhil Islami Ibn Taimiyah, seperti Syaikhul Islam Taimiyah wa ghairihi min ahli ilmi qablahu wa ba'dahu, atau juga kebanyakan para ulama alul ilmi sebelumnya atau sudahnya. Yadhkuruna ahlal hadis, mereka menyebut ahlal hadis wa Ahlussunnah mubayyinina i'tiqadahum, dan Ahlussunnah mereka betul-betul menjelaskan tentang i'tiqad mereka. Jelas orang-orang mereka, i'tiqad mereka adalah i'tiqad yang jelas. Wala yufarriquna bainal mustalahain, tidak ada bedanya antara Ahlussunnah dengan Ahlul Hadith. Beda nama tapi dua mustalah ini adalah hakikatnya sama. Mereka yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi, al-haq, generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Fahadhal imam as-sabuni, inilah imam as-sabuni, yaqul fi akidatihim, dalam kitab akidah mereka, akidah as-sabuni, beliau mengatakan inna ashabal hadith al-mutamassikina bil kitab wa sunnah hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum. Imam As-Sabuni mengatakan sesungguhnya ashabul hadis, mereka yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, semoga Allah menjaga mereka saat hidupnya dan saat matinya. Ahlul hadis yashhaduna lillah ta'ala bil wahdaniyati wali rasuli birisalah wa nubuwah. Ahlul hadith mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerisalahan dan nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya betul-betul ahlul hadith mengimani dan menyaksikan keesaan Allah dan kewajiban untuk mengimani dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan kalimat ahlul hadis, ashabul hadis, ila yaqul, sampai pada perkataan beliau waqad a'adallah ahlussunnah minat tahrif. Wa qad a'adallahu ahla sunnah minat tahrif wa taqyif wa tashbih wa manna 'alaihim bi ta'rib wa tafhim. Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahlu sunnah minat tahrif, dari berbuat tahrif, menyimpang-nyimpangkan agama, rusaknya agama, diantaranya di tahrifnya para ulama-nya, orang Yahudi. Apa kata Allah? Yahrifunal kalimah an mawadhi'. Orang-orang Yahudi, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, sehingga agama dirusak intinya oleh para ulama-ulama Yahudi, sehingga hancurlah agama tauhid yang diajarkan oleh Musa menjadi kesatan kitab yang ditulis, yang dirubah-rubah oleh para ulama Yahudi. Yuharifunal kalimah an mawadhi'. Mereka telah merubah-rubah kitab mereka dari tempatnya. Ulama muslimin yang juga ahlu tahrif semisal Yahudi, maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, man fasada min ulama'ina fawashibhum minal Yahud. Apabila didapatkan kerusakan itu menimpa pada ulama kita, maka mereka serupa dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina fawa minana fawasibhum minana sara. Dan kalau kerusakan itu menimpa ibadah kita, maka dia telah serupa dengan orang Nasrani. Yahudi mengenal al-haq dan tidak mengikuti al-haq, bahkan merubah-rubah kebenaran. Ulama ahlul bidah juga begitu. Mereka mengenal kebenaran dan merubah-rubah kebenaran. Atau ulama-ulama yang rusak, mereka tahu tapi tidak mengamalkan. Ini serupa dengan Yahudi. Di antara melakukan tahrif wa takyif. Ahlus sunnah tidak melakukan takyif, tidak membagaimanakan. Ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Takyif membagaimanakan, menggambarkan bagaimananya, menggambarkan bagaimananya. Ikhwan fillah, tentang sifat Allah Ta'ala, kita mengimani dan tidak boleh menggambarkan. Kenapa? Tentang sifat Allah Ta'ala, kita mengimani dan kita tidak boleh menggambarkan tentang bagaimananya. Kenapa? Allah istiwa di atas arsh. Kita mengimani Allah istiwa di atas arsh, tapi kita tidak boleh menggambarkan bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Yang ahlul bid'ah menuduh ahlul sunnah ketika mengimani istiwanya Allah, dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa kita tidak boleh menggambarkan istiwanya Allah Ta'ala, ikhwan? Tidak boleh menggambarkan sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Ada hadiahnya, amplop. Nanti yang jawab tulis dulu. Kenapa? Hah? Yang lain? Gimana? Gimana? Yang lain? Gimana? Terus yang ketiga, udah dua aja. Yang wanibillah, panita cari dulu namanya. Siapa namanya tuh? Dicat panita, nyadet. Kita bisa menggambarkan bagaimananya itu, satu, kalau kita melihat barangnya. Antum pernah melihat gajah. Sekarang gambarkan gajah. Bisa enggak menggambarkan gajah? Bisa, karena sudah melihat barangnya. Oh, gajah gini, gini, gini, gini. Yang kedua, bisa menggambar itu karena melihat yang serupa. Bapaknya macan mirip dengan kucing. Antum pernah melihat macan tapi pernah melihat kucing. Bisa menggambarkan macan kurang lebih begini, karena macan persis atau serupa dengan kucing. Bisa menggambarkan karena melihat serupa. Yang ketiga, bisa menggambarkan karena ada penjelasan rinci yang jelas dari orang yang terpercaya, sehingga bisa menggambarkan karena ada penjelasan penggambaran dari yang terpercaya. Dalam hal ini Nabi SAW, tiga-tiganya enggak ada. Kita enggak melihat Allah, enggak melihat yang serupa dengan Allah, enggak ada penjelasan bagaimananya, sehingga kita mengimani tanpa membagaimanakan. Wa tashbih, dan ahlu sunnah, mereka tidak, Allah selindungi dari terjerumus dalam tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian wa manna alihim, dan Allah memberikan karunia kepada ahlu sunnah bitta'rif wa tafhim, dengan ta'rif dan tafhim, dengan ilmu pengetahuan, ta'rif, pengenalan dan pemahaman, sehingga ahlu sunnah mereka berilmu dan faham, sehingga betul-betul dia tidak menyimpang dari apa yang mesti diketahui atau diamalkan atau diyakini. Tidak terjerumus dalam tahrif, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan takyif, tidak melakukan tasbih. Ahlussunnah mengenal Allah, memahami bagaimana mengimani Allah, dan tidak terjerumus dalam bid'ah-bid'ah tadi. Wa yaqul, di sini yang dikatakan, yang dimaksudnya, yang diambil perkataan, yaitu As-Sabuni, yaitu Ahlul Hadith, yang sama Ahlul Sunnah, yang beliau katakan di awal sampai ada perkataan beliau tadi. As-Sabuni, inna ashabal hadith, ini Ahlul Hadith. Nama lain Ahlul Hadith, nama lain Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith. Yang Ahlul Sunnah dan Ahlul Hadith sama. Qad a'adallahu Ahlul Sunnah, di awal menyebutkan Ahlul Hadith, Ashabul Hadith. Beliau mengatakan berikutnya Ahlul Sunnah, menunjukkan nama ini adalah nama yang sama. Wa yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, madhabus salaf Ahlul Hadith was sunnah wal jamaah. Madhabus salaf adalah madhab Ahlul Hadith, yaitu was sunnah wal jamaah. Artinya Ahlul Hadith sama dengan Ahlul Sunnah sama dengan Ahlul Jamaah. Ahlul Hadith was sunnah wal jamaah, nama yang sama. Fal muradu bi ahli hadith fi kutubi aqaidis salaf hum ahlu sunnah. Yang dimaksudkan dengan ahlul hadith dalam kitab-kitabnya para ulama, dalam kitab-kitab akidah salaf, adalah ahlu sunnah. Sehingga kalau dikatakan ahlul hadith, artinya ahlu sunnah. Dan ahlul hadith yang dimaksudkan itu siapa? Apakah hanya pakar-pakar ahlul hadith yang belajar hadith, spesialis hadis, jurusan hadis, yang menghafalkan, meriwayatkan, atau yang mana? Syaikhul Islam mengatakan begini. Yaqulu Ibnu Taimiyah, wa nahnu la na'ni bi ahli hadis. Saya tidak memaksudkan ungkapan ahli hadis itu al-muqtasirina ala sama'ihi au kitabatihi wa riwayatihi. Kami tidak membatasi ahlul hadis hanya yang mendengar hadis atau yang menulis hadis atau yang meriwayatkan hadis. Bal na'ni bihim. Tapi yang saya maksudkan yang ahlul hadis adalah kullu man kana ahqqa bi hifzi wa ma'rifati wa fahmi zahiran wa batinan wa ittiba'i batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Yang kami maksudkan ahlul hadith adalah semua yang mereka ini paling benar, yang paling berhak dengan menghafalkan hadith, dengan mengenal hadith, dengan memahami hadith dhahiran wa batinan, mengikuti isi kandungan hadis batinan wa zahiran, sehingga bukan sekedar ya ini pakar hadis. Ada alul hadis yang alul bid'ah juga ada. Alul hadis yang maksudkan alul hadis yang memiliki pemahaman yang benar dan juga mengikuti ya ini ajaran hadis tersebut, sehingga mereka betul-betul alus sunnah karena i'tiqad dan amaliyahnya dan i'tiqadnya seperti yang diajarkan di dalam hadis. Kalau hanya pakar hadis, nanti orientalis juga ada yang pakar hadis, ada enggak? Hah? Orientalis yang pakar hadis ada enggak, ikhwan? Ya banyak. Mereka memang belajar ilmu-ilmu keislaman. Yang hafal Quran juga ada. Maka beliau katakan wa kadzalika ahlul Quran. Yang dimaksudkan ahlul Quran juga begitu, bukan hanya hafal Quran. Hafal Quran tapi kuburi aslinya bukan ahlul Quran. Ahlul Quran tapi nyembah kubur, bukan ahlul Quran. Musyrikin. Orientalis hafal Quran, bukan ahlul Quran. Sehingga ahlul hadis yang dimaksudkan yang mereka faham hadis, tahu hadis, memahami, mengikuti petunjuknya, berakidah dan beramal seperti dalam bimbingan hadis. Tentu ulama'nya adalah mereka yang betul-betul faham tentang masalah seluk-beluk hadis. Thalithan, yang ketiga, al-athariyah atau ahlul athar, sehingga sering ada nama al-athari. Al-athari maksudnya adalah menisbat kepada identitas dia ada orang yang betul-betul ingin menjadi ahlu sunnah, ahlul athar, orang betul-betul memiliki keyakinan dan amalan beragama yang lurus. Wahadhal ismu yutliquhu kathirun min ahlil ilmi. Nama ini banyak diungkapkan oleh para ulama ahlul ilmi. Wa yuridun, dan yang mereka maksudnya, dan yang mereka maksudkan wa yuriduna bihi, dan yang mereka maksudkan dengan ungkapan ahlul athar itu adalah yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Yang mereka inginkan adalah ahlu sunnah wal jamaah dengan ungkapan ahlul athar. Qala Ibnu Hatim Ar-Razi, berkata Ibnu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar misal Abi Abdullah Ahmad ibni Hanbal. Kata Imam Ar-Razi, madhab kami dan yang menjadi pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabatnya dan para tabi'in yang mereka ini berpegang teguh bi madhhabi ahli al-athar, berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar, semisal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad al-athar, orang yang betul-betul ingin beragama sesuai dengan ya ini dasar-dasar riwayat hadis athar dari para salaf, sehingga agama itu betul jelas. Penyebutan ahlul athar ini adalah nama lain daripada ahlu sunnah. Waqala fi maudhi'in akhar, kemudian beliau berkata juga dalam penjelasan yang lain, di tempat yang lainnya, beliau mengatakan wa alamatu ahlil bid'ah, dan di antara alamat ahlul bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar, mencela ahlul athar, mencela ahlul athar, sehingga menjadikan ulama ahlul hadis, menjadikan para ulama yang mereka benar-benar berpegang teguh dengan sunnah menjadi bahan guyonan, caci makian. Wa alamatu az-zanadiqah, Alamat zanadiqah, alamat orang-orang zindiq, zanadiqah, zindiq. Zindiq itu munafik berat. Tasmiyatum ahlas sunnah hasyawiyah, menamai ahlus sunnah dengan hasyawiyah, orang-orang yang linglung, orang-orang yang tolol. Ada enggak sekarang orang menamai ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah dengan linglung, tolol, kemudian tekstual, otaknya kodok atau batok, sempit, ada enggak? Enggak ada. Banyak. Bagaimana caci makian mereka kepada orang yang mereka betul-betul perhatian dengan nas-nas, dengan ungkapan-ungkapan, sebagai orang yang mereka tolol, bodoh, linglung, enggak mikir, akalnya cubluk, cupet. Ini adalah ungkapan caci makian. Sebagaimana orang liberal, bagaimana mereka menggelari para ulama Ahlussunnah yang betul-betul perhatian dengan nas. Wa alamatul qadariyah, alamat qadariyah, tasmiyatuhum ahlal athar mujbarah, menggelari Ahlussunnah yang mengimani takdir dengan mujbarah. Jabriyah, orang yang pesimistis, orang yang yaitu hanya bersandar kepada takdir sehingga tidak ada usaha. Ini salah alamat. Salah alamat. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Wa alamatul murji'ah, alamat murji'ah, tasmiyatuhum ahlus sunnah mukhalifatan wa nuksaniyatan, menggelari ahlus sunnah dengan mukhalif, mukhalif, orang yang menyimpang, wanuksoniatan atau nuksonia. Karena ahlus sunnah itu iman itu bisa bertambah berkurang. Kalau murji'ah, iman itu terpisah dari amal, maka iman itu utuh, enggak bertambah, tidak berkurang. Asalnya orang-orang yang mereka yaitu mengkafirkan dan tidak ada pengkafiran, ikhwan, ini dari berangkat yang sama. Iman itu utuh. Yang satu, iman dan amal utuh jadi satu kesatuan. Yang satu, iman dan amal terpisah. Yang berteori iman dan amal terutuh satu kesatuan, rusak amalnya, rusak imannya, maka pelaku dosa besar, kafir. Faham gak? Yang memisahkan iman dengan amal, maka imannya para pelacur sama dengan imannya para nabi, karena iman gak terpengaruh dengan amal. Yang satu menjadi takfiri, yang satu menjadi orang yang mereka tidak peduli dengan jadi amal. Ahlussunnah amal yazid wa yanqus. Maka murji'ah menggelari ahlussunnah dengan nuksonia. Wa alamatur rafidah, alamat rafidah, tasmiyatuhum ahlussunnah nasibah, menggelari ahlussunnah dengan nasibah. Nasibah, orang yang menyerang ahlul bait. Ahlussunnah mencintai ahlul bait, tidak menyerang ahlul bait. Maka ahlul bidah memiliki ungkapan-ungkapan batil tentang ahlus sunnah, yang ahlus sunnah berlepas diri dari tuduhan mereka terhadap, ya ini apa yang mereka tuduhkan. Tapi ahlul batil mereka begitu menggelari ahlus sunnah. Sekarang ini umpamanya ahlus sunnah penjilat penguasa, berapa sih ahlus sunnah yang jadi pegawai negeri? Hah? Berapa ahlus sunnah yang masuk di DPR, MPR? Hah? Berapa ahlus sunnah jadi menteri? Atau bahkan mereka, ahlus sunnah kepentingannya itu menjelaskan al-haq kepada siapapun dan bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh al-haq. Kemudian wa warada dzalik fi kalami katsirin minal a'immah, dan perkataan semisal itu juga dalam ungkapan para imam-imam yang lainnya. Banyak para imam seperti Abi Nasr As-Sijzi, Ibn Taimiyah, As-Safarini, dan yang lainnya min ahli ilmi. Wasummu bidzalika, yakni nisbatan ilal athar, dan mereka dinamai dengan ahlul athar karena nisbat kepada athar, kepada dalil-dalil, kepada nas-nas. Wa fil istilah al-athar muratif lil hadith, athar itu mirip sinonim dengan hadith, sehingga ahlul athar sama dengan ahlul hadith. Wa makna ahlil athar kama yaqulu As-Safarini, dan makna ahlul athar itu seperti perkataan As-Safarini, beliau mengatakan siapa itu ahlul athar? Alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur anillahi fi kitabih aw fi sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul athar, mereka adalah orang-orang yang mengambil akidah mereka yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala, yang ma'thur dalam kitabnya, ma'thur dalam sunnah nabinya. Au ma thabata wa soha anis salaf as-salih minas sahabati al-kiram wa tabi'ina lahum al-fikhar al-fikham. Atau mereka orang-orang yang mengambil akidah mereka apa yang telah ditetapkan dan sahih dari salaf as-salih, dari kalangan para sahabat al-kiram dan at-tabi'in yang memiliki, yaitu ketinggian, memiliki kebesaran, kemuliaan. Ini adalah makna ahlu sunnah dengan ahlul athar fi itlaqis salaf. Kemudian yang keempat, al-firqatun najiyah. Apa ini istilah dulu? Sekarang juga. Ya istirahat dulu ikhwat, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'dal istirahah. Sebelumnya tanya dulu, kenapa dikatakan ahlus sunnah? Angkat tangan. Kenapa dikatakan ahlus sunnah ikhwan? Gak ada. Kenapa dikatakan ahlul hadith? Abu Fitra, terus terus ya, catat panitia Witra. Yang ketiga, kenapa dikatakan ahlul athar? Mana ya, gimana namanya, siapa? Fadri. Terus maksudnya asar apa asar? Maksud dari Allah atau dari Nabi atau dari para salaf alul asar. Ya itu dulu ikhwan, catat semua, panitia catat dulu. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan mbak dari istirahat sebentar. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Afifi Abdul Badud. Sekarang masuk sesi istirahat. Istirahat insyaallah berlangsung selama 15 menit sampai pukul 10 lebih 5 menurut jam yang ada di depan. Dan di belakang sudah tersedia snack dan air minum bagi peserta. Monggo sila bisa diambil. Ya, diingatkan kembali bagi peserta santri Mahat Ilmi maupun non santri, dimohon untuk mengisi presensi yang ada di tempat yang sama dengan tempat pengambilan snack.